Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Qala al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala faslun. Kita ulangi sedikit. Faslun, ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى. Selesai Rasulullah صلى الله عليه وسلم menaklukkan Khaybar dan membagi ganimahnya, berangkatlah Rasulullah صلى الله عليه وسلم menuju tempat yang bernama وادي القرى. وكان بها جماعة من اليهود. Di tempat ini ada sekelompok dari kalangan orang-orang Yahudi. Wa qad indafa ilaihim jama'atun minal Arab. Dan bergabung bersama dengan orang-orang Yahudi ini sekelompok dari kalangan orang-orang Arab. Falamma nazalu istaqbalahum yahudu birrami. Ketika Rasulullah dan para sahabatnya masuk ke daerah ini, para sahabat dijemput dengan anak-anak panah, langsung diserang. Wahum ala ghairi ta'bi'ah, dalam keadaan Rasulullah tidak dalam kondisi mengisi para sahabatnya. Baik, tidak ada dalam persiapan. Fakutila mid'am abdun abdu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di kondisi ini terbunuhlah seorang budak dari kalangan budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mid'am. Faqala an-nasu hani'allahul jannah. Orang-orang pun mengatakan betapa bahagianya dia dengan surga. Artinya mereka meyakini budak ini mati syahid karena kena anak panah dalam peperangan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kalla. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Inna syamlatan lati akhadaha yawma khaybar minal maghanimi lam tusibha al maqasimu latashta'ilu alaihi nara. Tidak seperti apa yang kalian sangka, bahwa dia penghuni surga. Walladhi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya syamlah itu kain yang dia ambil di yawma khaybar, di hari khaybar, dari ghanimah yang belum dibagi, la tashta'idu alaihi nara, kain itu yang membakar dia. La haula wa quwwata illa billah. Falamma sami'a dzalika an-nas, maka ketika Rasulullah terdengar ucapannya ini oleh yang lainnya, ja'a rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi syirakin aw syirakaini. Datanglah seseorang menghadap Rasulullah sambil membawa tali sendal atau dua tali sendal. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam syirakum min nar au syirakan min nar. Kata Rasulullah, tali sendal dari api neraka atau dua tali sendal dari api neraka. Fa'abba'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu lil qital. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ta'bi'ah. Ta'bi'ah itu pengisian. Artinya diisi semangat. Para prajurit kalau diisi semangat, diberikan targhib tentang keutamaan jihad dan keutamaan mati syahid, mereka menjadi orang-orang yang tidak takut mati. Barakallahu fiik. Mereka justru berharap untuk mendapatkan keutamaan itu dalam peperangan. Menyetakbiah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisi para sahabatnya dengan semangat dan persiapan wasabbahum wa dafa'a liwa'ahu ila Sa'd bin Ubadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka berbaris rapi. Wa dafa'a liwa'ahu ila Sa'd bin Ubadah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera perang kepada Sa'd bin Ubadah. Wa rayatan ila al-Hubab ibn al-Mundhir. Bendera kecil diperintahkan atau diserahkan kepada Al-Hubab ibn al-Mundhir. Wa rayah ila Sahal bin Hunayf. Liwa ini yang bendera besar dan rayah ini bendera-bendera kecil untuk beberapa kelompok yang ada di dalam pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rayah ila Al-Hubab ibn al-Mundhir, rayah ila Sahal bin Hunayf, wa rayah ila Abbad ibn Bishr, thumma da'ahum ila al-Islam. Kemudian mereka diajak masuk ke dalam Islam, yakni orang-orang Yahudi yang ada di tempat itu. Wa akhbarahum annahum in aslamu ahrazu amwalahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada orang-orang Yahudi yang ada di Bani Qura, jika sekiranya mereka masuk Islam, maka mereka tetap dengan harta mereka, tanah mereka, rumah mereka, anak istri mereka, tidak ada yang diganggu sedikit pun. Rasulullah hanya menginginkan keislaman mereka, keselamatan mereka, bukan untuk mengambil harta mereka. Barakallahu fiikum. Wa haqanu dima'ahum wa hisabuhum 'ala Allah. Baik, atau wa haqinu dima'uhum wa hisabuhum 'ala Allah. Dan ditahan, dijaga darah-darah mereka dan perhitungan mereka dan amal mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa baraza rajulun minhum fa baraza ilaihi Zubair bin Awwam. Ternyata mereka enggan untuk masuk Islam. Barakallahu fikum. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asyraku." Engkau dapati orang yang paling keras dan paling besar permusuhannya terhadap Islam dan kaum muslimin adalah orang-orang Yahudi dan orang musyrik. Permusuhannya kental luar biasa. Betapa tidak, mereka-mereka inilah yang berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Barakallahu fikum. Berusaha membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkali-kali dan bahkan menghasung orang-orang musyrikin untuk bekerja sama membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kenapa? Kenapa begitu besar? Karena penentangan yang mereka lakukan terhadap Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala didasari dengan sifat takabbur. Berkelabik. Penentangan yang mereka lakukan didasari dengan takabbur, kibir. Beda dengan orang-orang Nasara. Demi Allah Subhanahu wa taala, wa hum la yastakbirun. Barakallahu bikum. La hawla wa la quwwata illa billah. Begitu besarnya permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Islam dan kaum muslimin ila yaumil qiyamah. Baik. Yang paling banyak diangkat permusuhannya ini adalah baik. Adalah orang-orang Yahudi. Barakallahu fikum. Imma secara langsung wa imma melalui yang lainnya. Dengan makar dan tipu daya yang mereka senantiasa kerahkan. Coba tengok barakallahu fikum di surah Al-Maidah di ayat yang ke-82 kata Allah Subhanahu wa taala, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina asyraku. Engkau dapati orang yang paling keras penentangannya, permusuhannya terhadap Rasulullah dan orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi. Walladzina asyraku, dan kaum musyrikin. Karena mereka bangun penentangan di atas kesombongan, ketakaburan. La haula wa quwwata illa billah. Kemudian Allah mengatakan, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Dan kau dapati orang yang paling dekat mawaddahnya, kecintaannya terhadap orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang mengatakan inna nasara. Ketika betul-betul mereka berpegang teguh dengan al-Injil. Dalika bi annahum minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Yang demikian itu karena di antara mereka ada qissisin, ilmuwan yang zuhud, wa ruhban yang sibuk dengan ibadah. Wa annahum la yastakbirun, dan mereka bukanlah orang-orang yang sombong. Barakallahu fik. Taib. Kesombongan ini pula yang menjadikan iblis dilaknati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir keluar dari sorga. Barakallahu fikum. Takabur. Ini yang susah. Karena mereka tahu kebenaran dan enggan untuk mengikuti kebenaran. Takabur. Wallahul musta'an. Sudah kita lewati usaha upaya orang-orang Yahudi untuk membunuh Rasulullah. Yang kita lewati di Khaybar apa? Usaha untuk meracuni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan yang lain mereka berusaha untuk menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang Yahudi semua punya kerja. Baik. Permusuhan yang sangat. Wallahul musta'an. Kita kembali, barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan bendera-bendera ini kepada sahabat-sahabatnya. Baik. Diajak mereka masuk ke Islam dengan jaminan darah mereka akan dijaga. Harta mereka tetap milik mereka. Ternyata mereka enggan. Fabaraza rajulun minhum, fabaraza ilayhi Az-Zubair bin Al-Awwam. Ternyata muncul seorang di antara mereka pengen duel. Ternyata muncullah dari kalangan para sahabat Az-Zubair bin Al-Awwam. Faqatalahu. Kemudian Zubair bin Al-Awwam membunuh orang tersebut. Summa baraza akhar faqatalahu. Kemudian muncul lagi seorang jawara dari kalangan Yahudi, dibunuh lagi oleh Az-Zubair bin Al-Awwam. Summa baraza akhar fabaraza ilaihi Ali bin Abi Talib. Kemudian muncul lagi yang satu, maka majulah Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Faqatalahu. Hatta kutila minhum ahada asyara rajula. Sampai mati 11 orang di antara orang-orang Yahudi yang pengen adu tanding duel. Kulama kutila minhum rajulun da'a mambakya ilal Islam. Setiap mati salah seorang di antara mereka diajak tetap kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala untuk masuk Islam, mereka orang-orang Yahudi ini. Wa kana bis-salatu tahduru dzalika al-yawm fa yusalli bi ashabihi. Dan datanglah waktu pelaksanaan salat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan salat mengimami para sahabatnya. Dalil ini dijadikan oleh para ulama kita tentang wajibnya sholat jamaah. Karena dalam kondisi segenting ini pun Rasulullah melakukan sholat berjamaah. Dalam keadaan perang, dalam keadaan safar, tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan sholat berjamaah. Tsumma ya'udu fayad'uhum ila al-Islam. Kemudian kembali lagi ke medan perang. Dan Rasulullah tetap mengajak mereka untuk masuk Islam. Taib, fayad'uhum ila al-Islam wa ila Allah wa rasulih. Faqatalhum hatta amsaw. Kemudian akhirnya mereka diperangi oleh Rasulullah sampai sore hari. Wa ghada alaihim falam tartafi asy-syams qaida rumhin hatta ataw ma bi aydihim. Wa ghada alaihim, dan di pagi hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai ulang peperangan. Falam tartafi asy-syams qaida rumhin hatta ataw ma bi aydihim. Belumlah matahari meninggi setinggi tombak sampai mereka menyerahkan apa yang ada di tangan mereka. Wa fatahaha anwatan, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkannya dengan peperangan. Wa gannamahullahu amwalahum, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta mereka sebagai ghanimah. Subhanallah. Padahal tadinya ditawari dengan tawaran masuk Islam, harta kalian tetap harta kalian, kehormatan kalian tetap kehormatan kalian. Terus alhamdulillah kalau masuk Islam, saudara kaum muslimin, dari tanah-tanah kalian, wilayah-wilayah kalian, pemimpin tetap pemimpin di antara kalian. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Wa asabu asasa wa mata'an katsira. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan asasa. Asasan ini adalah perabot-perabot yang sangat banyak, wa mata'an, dan harta benda. Wa qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi wadil qura arba'ata ayyam. Dan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di negeri itu 4 hari 4 malam. Wa qasama ma asaba ala ashabihi bi wadil qura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi harta rampasan perang tersebut, ghanimah tersebut, untuk para sahabatnya. Wa tarakal arda wan nakhla bi aidil yahud wa amalahum 'alaiha. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan tanah tersebut di tangan orang-orang Yahudi untuk dipekerjakan mereka di tanah itu. Baik. Falamma balagha yahudu Taima ma wata'a 'alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala Khaybar wa Fadak wa Wadi al-Qura salahu Rasulullah wa aqamu bi amwalihim. Falamma balagha yahudu Taima, maka ketika orang-orang Taima yang dihuni oleh orang Yahudi negeri bernama Taima, ketika mereka mendengar kabar bahwa Rasulullah telah menaklukkan Khaybar, menaklukkan Fadak, Wadi al-Qura, salahu Rasulullah wa aqamu bi amwalihim. Mereka pun melakukan sulh, berdamai dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tetap dengan harta mereka. Subhanallah. Falamma kana zamana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhraja Yahud Khaybar wa Fadak. Maka ketika di zaman Umar radhiyallahu taala anhu, beliau akhirnya mengusir Yahudi keluar dari Khaybar dan tanah Fadak. Walam yukhrij ahla Taima wa wadil qura. Dan Umar belum atau tidaklah mengeluarkan orang-orang Taima dan wadil qura, li'annahuma dakhilatani fi ardi Syam. Karena dua daerah ini, wadil qura dengan Taima, berada di wilayah Syam. Barakallahu fikum. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan taib, tidak boleh ada dua agama di jazirah Arab. Paham barakallahu fikum. Tidak ada boleh dua agama di jazirah Arab. Sehingga semua wilayah Arab harus disterilkan dari agama ini. Wallahu almusta'an. Falamma kana zamana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu akhraja Yahud Khaybar wa Fadak wa lam yukhrij ahla Taima wa wadi al-Qura li'annahum dakhilatan fi ardi Syam wa yara anna ma duna wadi al-Qura 'ala al-Madinah fi Hijaz wa anna ma wara'a dhalika min asy-Syam wa ansara Rasulullah raji'an ila al-Madinah. Beliau berpendapat, yakni Umar radhiyallahu taala anhu, anna ma duna wadi al-Qura 'ala al-Madinah fi Hijaz. Wadil Qura yang mengarah ke Madinah itu beliau menamakan Hijaz. Wa amma wara dzalika min Syam, taib, dan adapun setelah sana di sebelah sananya, taib, yang mengarah ke Syam adalah wilayah Syam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke kota Madinah. Barakallahu bikum. Falamma kana bi ba'd at-tariq, masih perjalanan selesai perang Khaybar dan perang Wadil Qura. Falamma kana bi ba'd at-tariq sara ilaihi hatta idza kana bi ba'd at-tariqi adrakahumul kara. Taib arrasa. Wa qala Bilal ikla lana al-lailah. Di perjalanan pulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah, sara lailahu. Beliau berjalan di malam hari hatta idza kana bi ba'd at-tariq adrakahul kara. Sampai di sebagian perjalanan beliau terserang kantuk. Arrasa, maka beliau pun istirahat malam hari. Wa qala li Bilal, dan berkata Rasulullah kepada Bilal, ikla lana al-layla. Wahai Bilal, jaga untuk kami malam ini. Yani jangan luput dari kami pelaksanaan salat subuh. Masalahnya ini orang capek, orang lelah. Maklum orang yang capek kalau tidur memang sangat pulas. Baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, wahai Bilal, ikla lana al-lail. Fasalla Bilal ma quddira lahu. Maka Bilal pun melakukan salat aqdiralahu, yakni sesuai dengan apa yang Allah tentukan untuknya. Wa nama Rasulullah wa ashabuhu, dan Rasul pun tidur bersama dengan para sahabat yang lain. Falamma taqarabal fajru istanada Bilalun ila rahilatihi muwajjihal fajr. Maka ketika sudah dekat waktu fajar, istanada Bilal ila rahilatihi, maka Bilal pun bersandar ke kendaraannya sambil menghadapkan wajahnya ke arah munculnya fajar, arah timur. Faghalabat Bilalan aynahu, maka Bilal pun terkalahkan oleh kedua matanya, kantuk menyerang hebat. Wa huwa mustanidun ila rahilatihi, dalam keadaan dia masih bersandar ke kendaraannya. Baik. Falam yastayqidh an-nabi sallallahu alaihi wasallam wala Bilal wala ahadun min ashabihi, dan tak ada seorang pun yang bangun. Rasulullah tidak, demikian juga Bilal, demikian juga sahabat, semuanya tertidur pulas. Hatta darabat humus syams, sampai di sampai mereka kepanasan dengan terik matahari. Fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwaluhum istiqawan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang pertama yang terjaga siuman dari tidurnya. Fafazi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun kaget sambil mengatakan, Bilal, mana janjimu bahwa engkau akan menjaga kami? Faqala akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika bi anta ummi ya Rasulullah. Baik. Faqala akhadha bi nafsi alladhi akhadha bi nafsika, yang menjadikan aku tertidur adalah yang menjadikan engkau juga ya Rasulullah tertidur. Bi anta ummi ya Rasulullah. Baik. Yang namanya orang tertidur ya enggak bisa diapa-apain. Faqtadu rahilahum syai'an hatta kharaju min dhalikal wadi. Baik. Maka mereka pun menggiring kendaraan-kendaraan mereka keluar dari lembah itu. Sampai keluar, beliau pun berkata, hadza wadin fihi syaitan. Ini ada lembah yang telah dihuni oleh syaitan. Fama jawazahu amarahum ayyanzilu wa ayyatawadda'u. Begitu lewat, ini berarti bahwa kalau kita terbangun dari tidur yang luput dari kita sholat, maka kita harus melakukan sholat sesegera mungkin, kecuali ada perkara-perkara yang mengharuskan kita sedikit agak terlambat. Barakallahu bikum. Sama seperti ini, Rasulullah SAW merintahkan sahabatnya meninggalkan lembah itu dengan alasan bahwa lembah itu dihadiri oleh syaitan. Begitu mereka melewati lembah tersebut, Rasulullah memerintahkan mereka untuk wudu. Tsumma shalla sunnatal fajr. Kemudian para sahabat semuanya salat sunnah fajar. Tetap salat sunnah walaupun terlambat. Barakallahu fikum. Walaupun terlambat. Kita biasa salat sunnah fajar, salat sunnah 2 rakaat. Setelah dikumandangkannya azan, salat 2 rakaat, kemudian setelah itu diqomat dan ditegakkanlah salat wajib subuh. Kalau kita terlambat dan biasa kita melakukannya, maka kita tetap melakukan salat sunnah 2 rakaat yang lebih baik daripada dunia dan seisinya. Barakallahu fikum. Ini yang kata Rasulullah, khairum minat dunia wa ma fiha. Walaupun terlambat, kecapean kita atau mungkin kita sakit, tidak terjaga kita kecuali setelah siang atau pagi, maka kita salat seperti biasa, salat sunnah dulu, kemudian salat subuh. Subhanallah. Tsumma shalla sunnatal fajr. Tsumma amara Bilalan fa aqama shalah. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal, kemudian diiqamah shalah. Wa shalla bin nas, dan Rasulullah melakukan salat seperti biasa, mengimami para sahabatnya walaupun matahari sudah di atas. Salat subuh. Barakallahu fikum. Seperti ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nasiya salatan aw nama anha fa waqtuha hina dzakaraha. Siapa yang tertidur dari sholatnya atau lupa dia, lupa menunaikan sholat atau tertidur, maka waktunya ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari sholat, dari tidurnya. Barakallahu fikum. Tsumma amara Bilalan fa aqama shalah wa shalla bin nafi tsumma sarafa ilaihim wa qad ra'a min faza'ihim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menengok ke para sahabatnya, dan Rasulullah mendapati kekagetan pada para sahabat. Kaget mereka. Ini baru pertama kalinya terjadi kejadian ini. Bahwa semuanya satu pasukan perang terlambat melakukan salat. Waqala, maka Rasul pun berkata, ya ayyuhan nas innallaha qabada arwahana. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah yang mencabut roh-roh kita. Walau sya'ala raddaha ilaina fi hini ghairi hadha. Walau sya'ala raddaha ilaina fi hini ghairi hadha. Seandainya Allah menghendaki, Allah mengembalikan roh-roh kita kepada kita di bukan waktu ini. Imma lebih cepat, wa imma lebih ke belakang. Fa idza raqada ahadukum anis salati aw nasiyaha. Ini semuanya untuk dijadikan pelajaran dan contoh. Fa idza raqada ahadukum anis salah, maka kalau seorang di antara kalian tertidur dari salat atau dia lupa, tsumma fajia ilaiha, kemudian dia kaget kalau ternyata dia terlambat, dia luput dari melakukan sholat sehingga keluar waktunya. Fal yusalliha kama kana yusalliha fi waqtiha. Maka hendaknya dia tetap melaksanakannya sama seperti dia melaksanakan di waktunya. Tsumma tafata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Abi Bakr faqala inna syaitana ata Bilalan wa huwa qam yusalli fa'ja'ahu falam yazal yuhaddi'uhu kama yuhaddi'u as-sabi hatta nam. Kemudian Rasulullah SAW menengok ke Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dan berkata, inna syaitan ata Bilalan. Sesungguhnya syaitan mendatangi Bilal. Wa huwa qa'imun yusalli. Dalam keadaan Bilal tegak melakukan salat malam. Fa'ja'ahu falam yazal yuhaddi'uhu. Fa'ja'ahu falam yazal yuhaddi'uhu kama yuhaddi'u as-sabi hatta nama. Fa'ajahu, kemudian menjadikan dia tertidur. Falam yazal yuhaddi'uhu kama yuhaddi'u sabi. Terus menerus syaitan menenangkan Bilal sama seperti seseorang menenangkan anak kecil sampai tertidur. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأخبره بمثل ما أخبر به أبا بكر. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Bilal dan menyatakan kepadanya seperti apa yang dikhabarkan atau dinyatakan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Jadi semua yang terjadi barakallahu fikum dalam kehidupan para sahabat ada padanya pelajaran-pelajaran. Baik. Pelajaran yang seperti ini. Begitu terbangun dalam kondisi sudah terlambat keluar mereka dari waktu pelaksanaan sholat, mereka tetap melaksanakan sama seperti ketika mereka melakukan di waktunya. Tayyibara Malik an Zaid ibn Aslam anna dhalika kana bi tariqi Makkah wa hada mursal. Diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dari Zaid ibn Aslam bahwa kejadian itu kana bi tariqi Makkah, itu di jalan Makkah, wa hada mursal, dan ini mursal. Waqad rawa Syu'bah an Jami' ibn Shaddad qala sami'tu Abdurrahman ibn Abi Alqamah qala sami'tu Abdullah ibn Mas'ud qala aqbalana ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man yakla'una. Kami pulang dari Hudaybiyah menuju Madinah di perjalanan malam, kata Rasulullah, man yakla'una, siapa gerangan yang mau menjaga kami, yakni dia menjaga waktu fajar. Fajar muncul, mereka, dia akan membangunkan kami untuk melakukan sholat. Faqala Bilal ana. Bilal pun mengatakan saya. Kenapa Bilal mengatakan itu? Ya karena itu kebiasaan Bilal. Dan memang tugasnya. Sebagai seorang muadzin, senantiasa menjaga waktu-waktu sholat. Termasuk diantaranya fajar. Baik. Ya yang namanya seorang ya kalau capek ya. Ngantuk juga. Barakallahu fiik. Fadzakara al-qissah. Lakin qad tarabat arwatu fi hadhihi al-qissah fa qala Abdurrahman ibn Mahdi an Syu'bah an Jami' innal harisa fiha kana ibnu Mas'ud. Akan tetapi kisah ini qad tarabat arwatu fi hadhihi al-qissah, para rawi muttarib, ini goncang, terkadang mereka meriwayatkan ini, terkadang mereka meriwayatkan itu. Faqala Abdurrahman bin Mahdi an Syu'bah an Jami' innal harisa fiha kana ibnu Mas'ud, bahwa yang menjaga itu adalah ibnu Mas'ud. Waqala Gundar anhu innal harisa fiha kana Bilalan, sebagian rawi mengatakan yang menjaga adalah Bilal. Wa tarabati riwayatu fi tarikhiha, dan juga periwayatannya tahun kapan itu kejadian, para ulama berselisih pendapat. Faqala Al-Mu'tamir bin Sulaiman an Syu'bah anhu innaha kanat fi ghazwati Tabuk, sebagian mengatakan itu terjadi di perang Tabuk. Wa qala ghairuhu annaha kanat bi marja'ihim min al-Hudaybiyah, sebagian lagi mengatakan bahwa kejadian itu yakni tertidur pulasnya mereka sampai waktu duha, tidak terbangun mereka kecuali setelah tersengat terik matahari. Ini terjadi, sebagian ulama mengatakan terjadi sepulangnya mereka dari Hudaybiyah. Padahal ala wahmin waqa'a fiha. Ini menunjukkan tentang adanya kesalahan padanya. Wa riwayatu Zuhri an Sa'id salimatun min dhalika wa billahi taufiq. Adapun riwayat Az-Zuhri yang tadi yang menunjukkan bahwa kejadian itu terjadi setelah pulangnya mereka dari Khaybar. Barakallahu fikum. Dan ini yang terbebas dari ittirab, wa billahi taufiq. Baik. Kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Ilahuna subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tidak disebutkan adzan di sini. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam. Yang diperintahkan untuk iqamah. Allah al-musta'an.